بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma mabad. Fa'inna adzabar hadithi kitabullah khairul haddi haddi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syarul umuri muhdadatuhu fa'inna kulla muhdadatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin bid'ah. Bapak ibu-ibu hadirin yang semoga Allah rahmati kita semua, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan yang disebutkan sebagai Syahrul Quran, bulan yang diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, juga Syahrul Ibadah, bulan yang penuh dengan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga di dalam bulan ini terdapat berbagai macam keistimewaan yang mungkin ketika kita mau merenung sejenak, nikmat yang besar ini tidak akan bisa ditukar dengan yang lain. Ada saudara kita yang dahulu duduk di sini bersama kita, tapi sekarang kita lihat ada yang mereka mungkin telah mendahului kita. Imam yang meninggal dunia, atau yang satunya dia dari sekolah di atas majelis ilmu. Kemudian yang kedua, mungkin ada pula di bulan-bulan kemarin saudara-saudara kita bersama kita, tapi mereka apa? Menurunkan kita. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kemarin berita dari saudara kita itu memiliki menantu, seminggu sebelumnya hari mau masuk Ramadan itu meninggal. Ya. Maka ini adalah perkara yang besar yang hendak kita syukuri. Dan jangan sampai kita menyesal ya fi dina azabullah. Pada disebutkan rabbi ma'am celaka. Siapa mereka? Mereka yang menemui bulan Ramadan tapi keluar daripada Ramadan la barana. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi dina azabullah. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang kafir nanti yang mereka mengatakan Rabbir Zion la'an amal salihan di matah. Mereka mengatakan ya Allah kembalikan saya, undur kematian saya supaya saya apa? Bisa beramal di dunia ini telah dari yang dahulu telah saya tinggalkan. Tapi dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala kanlah sekali tidak. Demikian juga orang-orang munafik. Mereka mengatakan apa? Rabbi lalla hadzani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salimin. Wahai Rabb, tundalah ajalku supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa menjadi orang yang beramal saleh. Tapi Allah juga menyebutkan apa? Idza jaa ajaluha, ketika ajalnya tiba. La yastaghfiruna sa'a wa la yastaghfiruna. Tidak bisa dimasukkan, tidak bisa dimundurkan. Maka kalau kita mau merenung sejenak, kita akan mendapatkan kebahagiaan bahwa Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan panjang umur kepada kita. Nah, untuk itu ruang yang sedikit ini kita akan selesaikan kitab saum min kitabil wajiz fi sunnah wal kitabil aziz. Insyaallah dalam waktu 9 hari atau 10 hari ini selesai. Dan kita berharap dengan firman Allah, kita keluar dari majlis ini menjadi orang-orang yang paling baik, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ajwa dan nas, orang yang paling baik dari segala sisi. Ilmunya paling baik, hartanya paling banyak, dermawannya juga iya, adabnya baik, akhlaknya baik, semuanya kebaikan. Itu disebutkan di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam Ramadan. Makanya waktu itu na'adzabullah, ada beberapa sifat orang-orang yang masuk di bulan Ramadan. Ada mereka yang hanya mungkin acuh tak acuh. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, ya sudah, biarlah bulan Ramadan berlalu. Bahkan mereka mencari kesenangan sendiri di luar daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dari mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang mengherankan. Ini golongan pertama. Kemudian ada golongan yang kedua. Semangatnya lumayan. Begitu terawih ke terawih, puasa ke puasa. Jadi mereka apa? Ikut-ikutan. Tapi begitu temannya bermaksiat, ikut bermaksiat. Iya. Jadi mereka adalah, orang-orang yang mukhalif. Ya, mereka orang-orang yang hanya ikut kesana ikut kesini ikut. Nah, mereka bayangkan buih di lautan atau di sungai, terbawa arus ke kanan maupun ke kiri. Ini adalah orang-orang yang tidak diharapkan ketika masuk di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dia menjalankan seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, mulai daripada adab berpuasa, mulai daripada bagaimana dia memahami pengertian puasa, memahami bagaimana hukum-hukum dalam puasa, memahami bagaimana pembatal yang harus dia jauhi. Kemudian dia juga membaca Al-Quran, dia juga apa? Mensegerakan untuk berbuka, dia juga mengakhirkan untuk sahur. Nah, kemudian dia akan menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga hatinya. Ada yang seperti ini. Tapi disebutkan ada yang lebih daripada itu semua. Apa itu? Ajwa dan nas. Orang yang paling baik dari segala sisi. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, lebih baik lagi. Keluar daripada bulan Ramadan, dipertahankan terus kebaikannya, sampai memasuki bulan Ramadan, bahkan sampai menuju kepada ajal. Nah, ini orang yang memberikan sikap kepada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita masuk dari golongan yang ketiga atau yang keempat, insyaAllah. Nah, Qabidun al-Zahmullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَا تَعْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِنَعِنْ إِنَ الشَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُعَدَ كُلُوْ لَيْكَ كَنَعَنْ مَسُولًا. Janganlah kamu melakukan suatu amalan yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Sungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua dimintai pertanggungjawab. Nah, dan dijelaskan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu hendaknya kita pegang dahulu sebelum seorang berkata dan beramal. Nah, makanya pentingnya kita sedikit demi sedikit memasukkan ajaran Rasulullah SAW ini dari kitab Saum. Yang pertama, yaqidin a'zakumullah, dan anda bisa lihat di modulnya itu, insyaAllah besok bisa di copy kepada yang lainnya. Yang pertama, saya menyebutkan kitab Siam, kitab puasa. Yang harus kita ketahui, dari dulu Asyam wa sawum lughatan al-insaq. Al-insaq an-sayin. Nah, ini yang diambilkan dari Sahih Sunnah. Yang dimaksud dengan puasa itu secara bahasa adalah menahan. Menahan dari segala sesuatu yang mencakup menahan. Tidak makan menahan, tidak minum menahan. Hari ini tidak kerja, menahan. Hari ini tidak berbicara, menahan. Ini secara bahasa. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kisah Maryam ketika ditiupkan ruh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Isa bin Maryam mengatakan, ini nazartu lirahman sawman, semuanya saya bernazar kepada Rabb Ar-Rahman untuk sawman. Ya, nanti bisa dibuka dalam surat Maryam, di sana ada kata-kata sawman. Maksudnya apa? Samtan, yaitu dia. Wa insaka anil kalam, atau dia menahan dari berbicara. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'ani wa fi dinil azakumullah, as-sawm itu adalah atau al-imsak anil muhdirat min turuqil fajri ila ghurubish syam ma'a niyyah ta'abbudillah ta'ala. Menahan dari pembatal yang menyebabkan batalnya puasa itu, min turuqil fajri, mulai naiknya fajar ila ghurubish syam, sampai terbenamnya matahari. Dengan syarat apa? Yang banyak orang yang tidak tahu, biniyah, dengan niat. Dan niat ini harus diperbaiki setiap malam. Niat ini nanti bagian daripada rukun daripada puasa. Setiap malam harus berniat. Nah, walaupun ya, niat ini wafidun a'udzubillah itu tidak diucapkan sebagaimana wahana. Awal itu sama wadil anak dari para bisa romol dan adik sana di Allah lekaan apa apa yang dikatakan oleh para orang. Nah, ini tidak diceritakan oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi niat ini makan wafil kalu, tempatnya adalah di hati. Dan dengan menekankan antum sahur dan sebelum sahur itu juga bisa dihukum sebagaimana niat. Dan kita mengetahui semua ya, kapan kita berniat puasa besok, ini ada pada diri kita, tapi harus ditekankan diri Allah. Kemudian jadi puasa menurut istilah adalah menahan daripada pembatal-pembatal puasa. Nanti akan dijelaskan pembatal-pembatal puasa di bab belakang, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri ahli sunnah itu, ciri khasnya ahli sunnah itu apa? Ahli ikhlas. Mereka kalau menggerakkan hatinya, menggerakkan lisannya, ataupun nafsu tubuhnya, di dalam mereka menunjukkan melainkan hanya kepada Allah. Ini cirinya ahli sunnah. Dan merupakan bagian daripada usul ahli sunnah. Ini maksudnya ahli sunnah. Makanya, segala sesuatu, kalau kita masukkan di dalamnya ikhlas, akan menjadi riya dan akan menjadikan kebaikan. Sampai dikatakan syaitan ini tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Adapun orang-orang yang berpuasa untuk kepentingan yang lain, mungkin di depan mertuanya dia bilang saya puasa pak hari ini, begitu kerja nanti gak puasa, kemudian kalau di rumah ikut sahur juga ikut buka, padahal gak puasa kalau di dalam kerja. Mungkin rumahnya bersebelah dengan mertuanya. Nah, dan ini disebutkan apa? Dimakani fulan, seseorang iradatul amal, dimakani fulan, fawasir. Siapa yang beramal karena kedudukan fulan, ini bisa masuk dalam syirikan. Makanya yang khafirin a'udzubillah, niat ini harus kita tekankan lillahi ta'ala. Ayyurada bil amal, wajallah ta'ala lalbayu. Ketika seorang beramal, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selainnya. Maklum ya, untuk tarifnya. Yang kedua, ringkas-ringkas saja ini. Hukumnya apa Pak Ali? Puasa? Wajib? Yakin? Nah, wajib bagi yang mampu. Nah, kita lihat. Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidi. Puasa Ramadan itu merupakan rukun daripada rukun Islam dan kewajiban-kewajibannya diwajibkan daripada salah satunya. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini harus diingat. Keluar daripada bulan Ramadan, kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kemarin. Dan menjadi orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diingatkan, belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Dan ini kita manfaatkan benar, terutama nanti 10 malam terakhir. Dari ayat yang kita baca, khairum min alfi shahr. Itu lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Dari sana jelaskan apa? 1000 bulan itu kalau kita bulatkan sekitar 83 mai. Nah, kalau antum sholat tarawih 11 rakaat dengan khusyuk selama 83 tahun, bayangkan antum akan menjadi orang-orang yang soleh selama 83 tahun. Tapi sebaliknya, kalau antum melakukan kemaksiatan pada malam tersebut, karena disebutkan rodimahatan, celaka orang-orang yang keluar di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini diamini siapa? Diamini oleh orang yang paling baik di muka bumi ini, juga kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan, yaitu Jibril. Celaka orang yang memanfaatkan di bulan Ramadan kemudian apa? Dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan, terutama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, fidna azamullah, ilmu agama ini kalau kita menjadikan suatu hal yang rutin-rutin biasa saja, seolah hanya retorika, wawasan, ya mungkin seperti itu saja. Tapi kalau kita meyakini benar, ya nas-nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepada-kepadamu perkataan yang berat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika seorang memasuki bulan Ramadan, berarti benar ketika dia bisa apa? Mengerti daripada adab pada bulan Ramadan, menjauhi daripada apa yang dilarang di bulan Ramadan, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Kalau dia jaga benar, akan menjadi orang bertakwa. Apa yang disebutkan takwa? Mana ada takwa? Pak Arno? Nah, asan. Itu diantara. Ada definisi yang mudah buat kita. Ayat jala bainahu wa baina masjidillahi wiqaya. Antara kita dengan kemaksiatan kepada Allah itu ada dinding. Sehingga apa? Ketika dia membatasi agar dinding, dia akan memilih untuk kepada jalan ketaatan. Ketika seorang memilih jalan ketaatan, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjauh daripada kemaksiatan, dia takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fidana anzakumullah, kita hitung benar kalau kita memuhasabah diri kita. Kita keluar dari sini, kita lihat bagaimana ucapan kita, hati kita, perbuatan kita, jasmani kita, kapan kita enggak bermaksiat. Maka apakah pantas kita disebut sebagai orang yang bertakwa? Karena apa? Tidak ada rasa takut dalam diri kita. Nah, dan disebutkan sebagian yang menyebutkan maksudnya, ya ketaatan itu adalah al-khosyah. Rasa takut yang diikuti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi daripada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan fidna azamullah, hati-hati manusia ini, mereka diombang-ambing oleh dunia sehingga tertutupilah hati itu, yaitu setitik demi setitik, setitik demi setitik. Kalau ini fidna azamullah, titik-titik ini tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan, kemudian dia tambah terus setiap hari, dia tidak mau muhasabah dirinya, apakah dia bertakwa atau tidak, apakah dia menjauhi kemaksiatan apa tidak, maka akan menjadi hati yang keras. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala saja tidak bertambah iman. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwasanya ini suatu hal yang biasa. Ini mafidun azamullah. Bedanya kita dengan zamannya ya, sahabat maupun tabi'in. Tabi'in itu namanya Abdullah bin Umar, itu beliau menghafal Al-Quran surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Bayangkan. Tapi berkah ilmunya Masya Allah. Ya. Sedangkan kita punya anak-anak didik di sini. Ya. Mungkin setahun setengah sudah hampir 304 juz. Ya. Tapi apa yang kita punya? Ya. Keemasan apa yang kita punya di masyarakat? Makanya ini pentingnya kita untuk introspeksi diri-diri kita. Senantiasa menggali kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW, terutama di dalam kita menerapkan ilmu yang kita punya. Nah, disebutkan oleh para ulama, kemudian para sahabat juga menyebutkan bahwasannya ya, ilmu itu bukan hanya hafalan. Tapi dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya apa? Ketawaduan. Bertambahnya adab yang baik. Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya semuanya. Itu ilmu. Nah, karena di belakangnya ilmu itu apa? Al-amal. Ini yang kita kenal. Makanya ketika seorang menghadapi ayat-ayat alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagian orang mungkin sudah ayat itu lagi, ayat itu lagi, ayat itu lagi. Iya. Padahal ini ayat yang sangat agung. Nah, kalau kita mau merenungi, ya, para sahabat itu belajar Al-Quran itu berapa? 5 sampai 10 ayat. Sudah bisa menghafal, memahami, jalankan. Terus seperti itu. Nah, kita satu ayat ini bisa nggak kita menghafalkan? Insya Allah. Ya wanita. Kemudian disebutkan al-ayatu ila qawlihi ta'ala syahr Ramadan alladhi unzila fihi Qur'an huda linnasi wa bayyanati minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Kemudian sampai kepada ayat yang disebutkan oleh di sini yaitu bulan Ramadan yang di sana diturunkan dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia. Kemudian penjelas dari petunjuk tersebut wal furqan sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ini, maka dia hendaknya berpuasa. Wajib dia berpuasa. Makanya disebutkan sebagai fardhu ain yang disuruh dia dengan syarat-syaratnya. Kemudian juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat terkenal. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin al-Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Misalnya disebutkan yang terakhir wa shaum Ramadan. Nah, atau Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Makanya ini kalau kita punya semua insyaallah akan menjadi orang-orang yang kokoh dalam Islam. Syahadatu an la ilaha illallah atau syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita kalau ingin berdalam syahadat belajarlah kita tauhid. Kemudian wa iqamish shalah dalam kitab-kitab fikih ini dijelaskan tentang shalah. Kemudian wa itaiz zakah, ini juga tiangnya agama ini adalah atau dibangun dengan zakat. Kalau seorang mau mengamalkan zakat ini, insyaallah tidak sampai keadaan seperti sekarang. Kesenjangannya terlalu jauh. Kemudian wa hajjil bait, yaitu berhaji jika yang mampu, masyaallah, kepada orang-orang yang mampu ke tanah haram. Kemudian yang terakhir adalah shaum Ramadan, yaitu puasa Ramadannya insyaallah kita akan selesaikan nanti. Dan jelaskan ya fiina azakumullah wa ajmat al ummatu ala wujubi shiyam Ramadan, dan telah sepakat al ummat, umat di sini maksudnya adalah para ulama, tidak ada perbedaan tentang wajibnya bulan Ramadan. Wa anahu ahadun arkanil Islam, dan bahwasannya puasa bulan Ramadan ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Alladzi ulimat minad din bi darurah wa ana munkirahu kafirun murtadun anil Islam, yang diajarkan kepada kita semua dari agama ini dan sudah termaklumi dan dijelaskan ini binna rasulullah, barang siapa yang menganggap tidak wajibnya berpuasa fa huwa kafirun, dia kafir. Nah, kalau ada orang coba ditanya, kamu berpuasa, kamu tidak berpuasa, kenapa? Apakah karena puasa itu kamu anggap tidak wajib? Ataukah puasa itu terasa berat bagi kamu? Karena mungkin pekerjaan kamu? Atau karena mungkin ada uzur yang lain? Nah, kalau dia menganggap bertanya, puasa itu tidak diwajibkan, maka telah sepakat ulama menyebutkan bahwa kafirun. Kita selesaikan dari keutamaannya. Masuk kepada fadlu. Keutamaan daripada puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ihtisaban, mengharapkan pahala, insyaallah subhanahu wa taala, lagi-lagi ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masyaallah. Siapa yang tidak punya dosa? Di antara kita. Nah, makanya kesempatan barang siapa yang berpuasa dalam hadis yang lain, man qoma ramadana. Karena tadi man soma diganti man qoma. Ramadana iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat rawih di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya akan diampuni dosa-dosa. Ini suatu hal yang sangat besar sekali keutamaan. Kemudian dijelaskan keutamaan yang lain, kullu amal ibnu adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal untuk anak Adam, setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, kecuali siyam, kecuali puasa ini. Fa innahu li, dan sesungguhnya puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa ana ajzi bih, dan saya akan berikan balasan atasnya. Wa siyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Sehingga apa? Dia tidak tergoda dengan kelebihannya dunia. Dia akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepadanya. Mari katakan apa? Wasiyamu sunnah. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada siapa? Para pemuda untuk berpuasa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Ketika salah seorang dari kalian itu berpuasa, maka jangan kalian berkata kotor. Fala yasqah, dan juga jangan berteriak-teriak. Fala yajhal, dan jangan juga berlaku jahil. Ya. Kalau kita di dalam puasa diajarkan apa? Jangan misuh kalau orang Jawa. Jangan misuh. Jangan mengeluh. Apalagi sampai dengan berteriak-teriak. Kalau para ibu-ibu itu membanting sesuatu, atau dengan perkataan kotor mencela keturunan, ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Kemudian fidina azabullah fa in satama ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun maratain. Kalau seandainya salah seorang dari kalian itu dicela atau disakiti, maka katakan inni shaimun maratain, katakan saya puasa dua kali. Waladin nafsu Muhammadin biyadi la qulubu fami shaimin adiyabu indallahi yawmal qiyamah min rihil mis. Dan demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bau mulut orang-orang yang berpuasa itu di yaumul qiyamah lebih harum daripada minyak kasturi. Jangan salah ya, dia mulia ya. Nanti sama istrinya, coba ini mulut saya harum apa tidak? Kalau yang enggak sikat gigi, enggak pakai siwak ya tetap saja tidak harum. Nah, yang dimaksud adalah ya mulia. Kemudian wali sa'imi farhatani, bagi seorang yang berpuasa itu mendapatkan apa? Dua kebahagiaan. Coba antum perhatikan berarti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Benar-benar ayat kauniyah. Ketika kita mau buka, apa yang kita rasakan? Kebahagiaan. Jadi sebutkan Rasulullah SAW. Ini membuktikan apa? Kebenaran ajaran Rasul SAW. Kemudian apa? Ketika dia berbuka, ida aftara faridha bi fitri. Ketika dia berbuka, dia bahagia dengan bukannya tersebut. Kemudian yang kita harapkan nanti, wa idza laqiya rabbahu farihan bi shaumi, ketika dia bertemu Rabb-nya, dia bergembira dengan puasanya. Wujuhu yawma idzin na'imah isa'iha rabbiyah. Jadi wajah-wajahnya dalam keadaan apa? Senang gembira. Nah, dan ini yang kita harapkan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, sudah beramal banyak. Al-Ataka hadisul khosyah, wujuhi yawma idzin khosyah. Aminatun nasibah taslana wal hamiyah. Sudah beramal banyak, capek-capek, tapi apa? Taslana wal hamiyah, disantai di neraka. Bagaimana? Dan nanti akan disebutkan, ketika seorang tidak memenuhi adab-adab dalam bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan melanggar apa? Syuk wal afos, rasa dahaga dan rasa lapar, kan percuma. Nah, sebagai penutup hadis yang terakhir, wa an sahlin ini ta'bi ana nabiya sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguhnya di dalam jannah ada pintu yang dikatakan atau dinamai dengannya ar-rayyan. Yadkhulu minhu sa'imuna yaum al-qiyamah, akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa yaum al-qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk satu orang pun selain daripada mereka. Yuqalu aina sa'imun, di mana orang yang berpuasa itu? Wa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu berdiri, kemudian masuklah ke dalam jannah ini. Kemudian wa idza dakhalu ughliqa falan yadkhul minhu ahadun. Kalau sudah ditutup, tidak ada lagi yang boleh masuk melainkan orang-orang yang berpuasa ini. Ini utamanya syarat firasat Allah. Makanya ada berapa banyak pintu di yaumul kiamat yang dimasuki oleh kaum muslimin dari pintu-pintu jannah. Dan salah satunya adalah pintu puasa. Anak kira itu mudah-mudahan mengingatkan kita dari pengertian puasa, hukumnya, kemudian juga keutamaan dari puasa. Dan insyaallah besok kita lanjutkan kepada wujud siam Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Nah, kita akhiri dengan doa kepada majlis yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ada yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.